Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah pada kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Yaqulu syarihu rahimahullah, wa inna qawlal muallifi annahu man istahalla syai'an khilafa lima fi hadzal kitabi fa innahu laysa yadinullah bidin wa qad raddahu kullahu. Dan ucapan muallif, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah sebagaimana dalam matan, beliau menyatakan, yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah dalam matan beliau menyatakan, annahu man istahalla, bahwasanya siapapun yang menghalalkan, membolehkan, khilafan, untuk menyelisihi, lima fi hadzal kitab, yang tertera dalam kitab ini, yang tertulis di dalam kitab ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah, fa innahu laysa yadinullah, maka berarti dia tidaklah beragama dengan Allah, tidak beragama kepada Allah Azza wa Jal bidin, dengan suatu agama, tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad raddahu kullahu, dan berarti dia telah menolak seluruhnya. Berkata Syekh An-Najmi rahimahullah mengomentari ucapan beliau ini, hadhil mubalaghah, yang beliau ucapkan ini adalah mubalaghah, sesuatu yang berlebihan. Lima fi hadzal kitab la yuwafiquhu 'alaiha ar-rasikhuna min ahli al-'ilmi, tidak ada yang menyepakati ucapan beliau ini dari kalangan para ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama ar-rasikhun, yang benar-benar dalam, mapan, matang ilmunya, menyepakati ucapan beliau rahimahullah ini. Siapa yang membolehkan untuk menyelisihi apa yang tertera dalam kitab Syarhus Sunnah, berarti dia tidak beragama. Syarhus Sunnah, siapa yang membolehkan untuk menyelisihi apa yang tertulis dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, maka berarti dia tidak beragama. Ini ucapan Imam Al-Barbahari, dikomentari oleh Syekh An-Najmi rahimahullah bahwa ucapan beliau ini berlebihan. Karena semua kita tahu bahwa yang terdapat dalam kitab tulisan manusia, sebagaimanapun dalam ilmunya, tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, setiap orang diambil ucapannya, diikuti. Ada kalanya pula dia ucapannya ditinggal dan tidak diikuti, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Fa innahu la yastati'u an yadhmana bi anna kulla ma fi kitabihi haqq. Karena beliau yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah, la yastati', beliau tidak akan mungkin bisa, an yadhmana, untuk menjamin, memberikan jaminan 100% Bi anna kullama fi kitabihi haq, bahwa semua yang beliau tulis dalam kitab beliau syaruhus sunnah pasti benar. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan seperti ini. Seorang menyampaikan muhadharah, apa yang disampaikan semuanya pasti benar? Enggak ada yang bisa menjamin. Seseorang menulis sebuah artikel, sebuah kitab, pasti semuanya benar yang saya tulis. Tidak akan mungkin bisa menjamin. Walau memberikan suatu ketegasan, itu adalah mubalaghah. Faqad yaltabisu 'alal 'abdi al-haq bil batil, karena bisa jadi tersamarkan. Faqad yaltabisu, ada kalanya bisa jadi terkadang tersamarkan atas seorang hamba, mahma balagha minal ilmi, seberapa dalam pun ilmu yang telah dimiliki, seberapa banyak ilmu yang telah didapat, ada kalanya tersamar atas hamba tersebut antara kebenaran dengan kebatilan. Waqad yadhunnu al-insanu walau kana 'aliman jalilan mujtahidan bari'an qad ya'taqidu anna dhalika shay'un haqq wa huwa batil aw fihi shay'un minal batil. Waqad yadhunnu al-insan, dan ada kalanya seseorang menganggap, menyangka, beranggapan, walau kana aliman, walaupun beliau seorang yang alim, yang memberikan sangkaan tadi, yang menganggap suatu permasalahan adalah seorang yang alim, jalilan, orang yang mulia, wa mujtahidan, sampai pada tingkatan layak baginya untuk berijtihad, bari'an, benar-benar mumpuni, memang itu bidang ilmunya. Qad ya'taqidu, ada kalanya orang yang seperti ini, yang punya kedudukan tinggi, punya ilmu, alim, meyakini anna dzalika syai' haq wa huwa batil, permasalahan itu adalah kebenaran. Diyakini, disangka itulah kebenaran, padahal sesungguhnya itu adalah al-batil. Bisa jadi karena belum sampai hujjah kepadanya, kepada si alim ini, tentang batilnya permasalahan tersebut. Atau yang sampai kepada beliau adalah sesuatu yang dhaif tentang permasalahan tersebut, hadis yang lemah, namun menurut beliaunya sahih, sehingga beliau kuatkan pendapat itu. Au fihi syai'un minal batil, atau dalam permasalahan yang disangka hak, ada ternyata di sana kebatilan yang terselip di dalamnya. Wa inna hadhihi al-mubalaghah kana yanbaghi lil-mu'allif an la yaqulaha. Dan ucapan yang berlebihan ini, siapa yang membolehkan untuk menyelisihi apa yang tertulis dalam kitab ini, yaitu syarhus sunnah, berarti dia tidak beragama. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang berlebihan ini semestinya kana yandaghi, semestinya bagi al-muallif beliau alla yaqulaha, untuk tidak mengucapkannya. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun yajuzu alaihi al-khata' illa man la yantiqu 'anil hawa. Karena setiap orang, wa kullun, setiap orang, yu'khadhu min qawlihi, ucapannya bisa diambil, diikuti, manakala sesuai dengan al-haq, seiring, sejalan dengan al-haq ucapannya, diambil, diikuti. Wa yurad, ada kalanya pula ucapan seseorang ditinggalkan, ditolak, dibantah. Kapan itu? Ketika yang disampaikannya adalah menyelisihi al-haq, atau dalam ucapan dan yang disampaikannya terselip padanya al-batil, maka ditolak, tidak diterima, bahkan dibantah, dijelaskan. Kalau seandainya itu berkaitan dengan umat, yang membahayakan agama mereka, akidah mereka. Dibantah. Wa kullun yajuzu alaihi al-khata'a illa Rasulullah, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Yang beliau sampaikan, beliau ucapkan terkait agama Allah Azza wa Jal, wahyu. Wa kullun yajuzu alaihi al-khata'a. Setiap orang boleh bagi dia untuk terjatuh pada kesalahan. Setiap orang bisa saja terjatuh pada kekeliruan. Tidak ada yang memberikan jaminan. Illa man la yantiqu anil hawa, kecuali yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak salah dalam menyampaikan, tidak keliru dalam memberikan hukum dan keputusan, karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Qala wal haqqu ghaliban yakunu bainal ifrati wat tafriq. Dan demikianlah kebenaran itu umumnya ada di tengah-tengah antara sikap berlebihan dan sikap yang meremehkan, merendahkan. Tengah-tengahnya adalah al-haq. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Al-haq itu di mana? Di tengah-tengahnya. Tidak melampaui batas dan berlebihan. Tidak pula kurang dari takarannya dan meremehkan. Wal-ghulu wa-taksir. Demikian pula al-haq ada di tengah-tengah antara al-ghulu, melampaui batas, wa-taksir, dan kurang dari takarannya. Rahimallahu Aba Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, al-muallif, pengarang kitab Syarhus Sunnah, yaitu Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari Ar-Rahimahullah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah. Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.